Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabi man tamassaka bisunnati ila yaumiddin. Para ikhwan akhwat rahmatullah subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan pelajaran kita dalam penjelasan tentang risalah atau muqaddimah risalah Abi Zaid Ibn Abi Zaid Al-Qirawani yang bicara tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang telah kita mulai dari pertemuan yang kedua kemarin, penjelasan pertemuan pagi ini ya. Pertemuan kita yang kedua, ini ada pertemuan yang ketiga, itu menjelaskan berbagai pokok-pokok akidah. Yang pertama beliau bahas adalah perkara beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam perkara beriman kepada Allah Subhanahu wa taala beliau merinci perkara-perkara yang berkaitan dengan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka dimulai beliau menyebutkan tentang itu sifat penafian, tidak adanya sekutu, tidak adanya tandingan ya, tidak adanya bentuk mempersekutukan dan tandingan ataupun mengatakan Allah itu punya anak dan seterusnya, atau punya istri dan semacamnya. Maka itu sudah dijelaskan pada awal, karena itu berkaitan dengan sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau menyebutkan anallah ilahun wahidun ya la ilaha ghairu, bahwa Allah itu adalah sembahan yang satu, tiada yang berhak sembah selainnya. Ini sudah kita sebutkan dalil-dalilnya, dan ini ada berkaitan dengan tauhid, itu al-ibadah, pengesaan Allah dengan ibadah, atau disebut juga dengan tauhid uluhiyah, atau dalam pengertian adalah mengesakan Allah dengan segala ibadah yang merupakan perbuatan makhluk, perbuatan hamba ya, manusia. Ifradullah bi af'al ibad, mengesakan Allah dengan segala bentuk perbuatan hamba yang merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berlanjut penjelasan tentang perkara yang berkenaan dengan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wala nadhira lahu, tidak ada tandingan, tidak ada makhluk yang serupa dengan Allah. Wala walada lahu, wala walida lahu, wala sahibata lahu, wala syarikalah. Ini sudah kita sebutkan dalil-dalilnya. Kemudian menyebutkan tentang sifat awaliyah wal akhiriyah. Laisa li awaliyatihi ibtida'un ya, wal awwal, Allah lah yang pertama, yang tiada sesuatu pun sebelum Allah. Sebenarnya dalam hadis disebutkan oleh Imam Muslim, kana Allah wala syai'a ma'ahu, Allah itu sudah ada dan tidak ada sesuatu pun bersama Allah. Karena wujud Allah azali ya, maka disebutlah laisa li awwalatihi ibtida'un wala li akhiratihi inqida'un, dan tidak ada batas bagi ke akhir dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah kekal ya. Maka ini yang dicukupkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, huwal awwalu ya wal akhir wal zahir wal batin. Al awal laisa qablahu syai', yang tiada sesuatu pun sebelumnya. Wal akhir laisa ba'dahu syai', yang tidak ada sesuatu pun setelahnya. Baik. Kemudian ketika itu mengimani sifat-sifat Allah, tidak boleh menyerupakan, tidak boleh membahas tentang kaifiyah, tidak boleh menentukan, apalagi menyerupakan tentang hakikat sifat Allah dengan sifat makhluk. La yabulukunhu sifatihi, ya tidak akan mungkin tahu tentang hakikat sifat Allah ya, al-wasifun, orang-orang yang berupaya mengetahuinya. Walau hitu bi amrihi al-mutafakkirun ya, ini juga sudah kita jelaskan, tidak ada seorang pun yang mampu meliputi dengan perintah-perintah Allah atau hikam, hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dan rahasia-rahasianya serta hikmah-hikmahnya, baik perintah-perintah syariah maupun perintah kauniyah. Kemudian jalan untuk mengenal Allah, kalau disebutkan tadi tidak mungkin mengenal, kita mengetahui makhluk ini, hakikat sifat Allah, bentuk hakikat sifat Allah, bagaimana cara mengenal Allah? Maka beliau sebutkan ya'tabirul mutafakkiruna bi ayatihi, maka mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui ayat-ayatnya. Nah, ayat ini ada dua yang telah kita jelaskan, ayat kauniyah wa ayat syariah. Dengan melihat kemahakuasaan Allah dalam ciptaannya ya, yang terdapat pada makhluknya, begitu terlihat nyata kekuasaan Allah yang begitu maha kuasa ya, luasnya ilmu Allah, luasnya apa namanya tadbir Allah, kekuasaan Allah, kemudian juga ilmu Allah ya, dilihatkan dengan bagaimana ciptaan-ciptaan Allah yang telah kita sebutkan dalam contoh-contohnya. Nah, mengenai Allah mulai ayatnya, ayat syariah ataupun ayat kauniyah. Kemudian, dan tidak ada orang berfikir, la yatafakkaruna, mereka orang-orang beriman itu tidak berfikir tentang mahiyah zat Allah, dan juga tidak mungkin mengenal itu mahiyah, maksudnya hakikat zat Allah itu. Ya, hakikat zat Allah, karena tidak tahu tentang zat Allah dan hakikat sifat Allah kecuali Allah itu sendiri. Adapun makhluk tidak ada yang mengenalnya, tidak tahu, tidak ada yang mengetahuinya. Maka yang dinafikan adalah ilmu makhluk dengan hakikat itu, bukan menafikan hakikat. Beda antara dikatakan tidak ada yang mengetahui tentang hakikat sifat Allah dengan mengatakan tidak ada hakikat sifat Allah. Kalau sifat Allah punya hakikat, tapi tidak ada yang mengetahui tentang hakikatnya kecuali Allah itu sendiri. Jadi beda antara penafian ilmu makhluk dengan hakikat dengan menafikan hakikat. Kalau ahlul kalam menafikan hakikat, mereka tidak percaya hakikat sifat-sifat Allah seperti orang Jahmiyah. Tapi kita meyakini Allah itu zat dan sifatnya punya hakikat. Tapi tidak tahu hakikatnya kecuali hanya Allah sendiri. Jadi yang dinafikan ilmu makhluk dengan hakikat, bukan menafikan hakikatnya. Untuk memudahkan contohnya, ini pernah sudah kita bahas dalam kitab Tadmuria, dalam daurah-daurah yang berlalu. Sesuatu itu diyakini adanya, tidak mutlak kita harus mengetahui tentang hakikatnya. Contohnya apa? Contoh yang disebutkan oleh Syekh Islam Tamiyah dan kitab beliau Tadmuria adalah, kita percaya tentang adanya roh. Nyawa kita percaya kita enggak? Percaya antum ada nyawa? Kenapa antum tahu ada nyawa? Melalui apa antum tahunya? Hah? Gimana antum tahu ada nyawa? Antum punya nyawa. Orang yang mati tidak punya nyawa. Di mana antum tahu? Ada tanda-tandanya. Kalau orang punya nyawa, dia bisa berkedip matanya, kepalanya bisa bergerak-gerak. Itu tandanya masih ada nyawanya. Begitu juga antum nyembeli ayam gitu ya. Masih ada nyawa enggak? Masih apa namanya? Bergerak-gerak berarti masih ada nyawanya. Maka mengenalnya dengan cici. Tapi antum tahu dah hakikat nyawa? Enggak ada yang tahu hakikat nyawa. Ya saluna ka anir ruh qul ruha murid min amri rabbi. Mereka bertanya kepada engkau tentang apa? Ruh, dan tidak ada yang tahu tentang hakikat ruh itu kecuali hanya Allah. Kita percaya tentang adanya ruh. Tapi kita tidak tahu apa bentuk ruh. Enggak ada seorang pun yang tahu. Banyak perkara di alam ini yang kita percaya tentang adanya, tapi kita tahu hakikatnya. Malaikat, kita percaya. Ya. Dan berbagai perkara-perkara kita tahu. Tadi kita sebutkan matahari, percaya kita adanya. Tapi bagaimana hakikat bentuk matahari itu? Dari apa dibuat? Tembaga kah? Emas kah? Perak kah? Ada yang tahu enggak? Tidak ada yang tahu hakikat sesuatu. Banyak di antara makhluk ini. Ya kan? Kita tahu tidak hakikatnya, kita percaya ada. Ya kan? Cahaya, percaya enggak ada antum? Cahaya ada. Apakah hakikat cahaya? Enggak ada yang tahu bentuknya apa, rupanya dari apa. Jadi karena kalau ada orang bertanya begini, gimana kamu percaya sesuatu yang tidak apa? Tidak terlihat, yang tidak bisa diketahui hakikatnya. Kan ada satu perdebatan yang lagi pernah di share itu, orang Afrika berdebat dengan salah seorang profesor dari seorang profesor kan, dia katakan, ya, saya tidak percaya tentang adanya Tuhan. Lalu ditanya oleh ini anak-anak ini bertanya, anak-anak Afrika bertanya, ya, gimana kamu tahu bahwa Tuhan itu tidak ada? Setelah saya melakukan penelitian, katanya, pengkajian, Tuhan itu tidak ada. Di mana kamu tahu? Yaitu melalui akal saya, pikiran saya. Ya, terus tanya, sekarang apa hakikat pikiranmu? Apa hakikat pikiranmu, akalmu, tahu apa hakikatnya? Dia enggak bisa tahu. Loh, berarti kamu enggak punya akal. Kamu percaya ada akal enggak? Banyak ada pikiran enggak? Ada. Apa bentuk pikiran? Nah, jadi orang bodoh saja kalau dia beriman itu bisa menjawab syubhat dari ateis ini. Ateis ini enggak percaya tentang ada Tuhan. Kenapa? Karena tidak bisa dilihat, enggak bisa diadakan semacam objek diteliti, katanya. Di mana kamu tahu? Melalui akal. Lalu dibalikkan oleh anak-anak tadi, ya, kalau kamu itu tidak percaya tentang ada Tuhan, kamu percaya tentang ada pikiranmu? Ya, di mana pikiranmu? Bagaimana bentuk pikiranmu? Nah, karena kita perkara masalah beriman tentang hal yang gaib. Kalau hal yang nyata-nyata semua orang percaya nanti. Maka di antara ujian iman, iman dikatakan iman itu karena apa bedanya antara iman, kata-kata iman dengan tasdik itu apa bedanya? Karena bahasa Arab itu ada tasdik, ada iman namanya. Dan kadang-kadang ahlullah menggunakan kata iman artinya tasdik. Betul, di antara arti iman itu tasdik. Tapi iman bukan muradif, bukan sinonim bagi tasdik. Kenapa? Karena iman itu perkara dengan yang gaib. Kalau tasdik itu perkara dengan yang nyata dan juga yang gaib, kedua-duanya bisa. Tapi kalau orang mengatakan langit di atasmu, langit di atasmu, tidak ada orang mengatakan amantu bika. Tidak ada orang mengatakan demikian. Sadaqta, benar kamu. Kalau kamu katakan langit di atas, betul, percaya itu. Tapi tidak dianggap amantu bika. Kenapa? Karena langit itu nyata. Ya? Tapi bedanya antara tasdik dengan iman. Kalau iman itu berbicara masalah keyakinan hati dengan yang gaib. Paham ya? Karena usul masalah yang terjadi di dalam banyak pemikiran itu adalah bersumber dari pemaham filsafat. Orang filsafat, inti mazhab mereka, kajian mereka intinya adalah tidak mengkaji hal-hal yang abstrak. Hanya mengkaji hal-hal yang nyata saja. Yang bisa dijadikan objek penelitian, yang bisa diketahui bentuk rupanya, diteliti, baru dia percaya adanya. Maka mereka tidak percaya adanya malaikat, tidak ada percayaan setan. Kecuali kalau kemasukan jin, dia baru percaya adanya setan dia. Itu bedanya. Makanya orang beriman dikatakan beriman. Karena masalah perkara yang gaib. Tidak sesuatu yang tidak anda ketahui, tidak anda lihat, tidak anda raba, tidak anda rasa, bukan berarti tidak ada. Ada. Ya, banyak makhluk seperti itu. Apalagi sifat Allah Subhanahu wa taala, zat Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Baik. Jadi, tidak ada yang bisa mengetahui tentang hakikat sifat Allah, demikian pula zat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan tidak pula ada makhluk ini yang ilmunya mampu meliputi ilmu Allah SWT. Wala yaitu nabi syai' min ilmihi illa bima syaa'. Kecuali sekadar Allah yang Allah beritahu makhluk ini. Ya. Maka makhluk ini hanya bisa mengetahui sebatas ilmu. Yang Allah beritahu, yang beri ajarkan kepada mereka. Sebenarnya awal surat yang turun. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra' rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang mengajarkan kepada manusia apa yang memberi ilmu pengetahuan, mengajarkan manusia perantaraan pena dan mengajarkan kepada manusia ilmu apa yang belum dia diketahui. Wa 'allama 'allamal insana ma lam ya'lam. Baik. Lanjutkan. Kemudian bicara masalah kursi, salah satu makhluk kursi dan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang luasnya meliputi langit dan bumi. Ini juga di antara ayat-ayatnya yang kita kenal Allah dengannya. Maka tadi disebutkan dengan apa kita mengenal Allah kalau kita tidak mengetahui tentang hakikat sifat dan hakikat zat-Nya di ayatihi dengan ayat-ayatnya. Salah satu tanda-tanda ayat-ayat Allah di antara yang disebut di sini adalah kursinya Allah Subhanahu wa taala. Makanya sering saya sebutkan orang-orang yang beriman itu ilmunya jauh melebihi ilmu segala ilmu-ilmu ahli pakar mana saja. Kenapa? Karena dia diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang dia tidak mengetahui. Kalau orang tidak masuk Islam, dia tidak tahu itu apa kursi, dia tidak tahu apa itu malaikat, dia tidak tahu apa itu jin, dia tidak tahu apa itu setan, dia tidak tahu ada namanya arasy. Yang dia, maka dia datanglah dengan istilah-istilah yang aneh-aneh disebutlah, umpamanya piring terbang, ada apa nama alien, apa nama istilah mereka sebut. Ya, itu prediksi-prediksi yang mereka prediksi sendiri. Sedangkan kita tidak tahu ada nama Quran kursi kasih setelah diberitahu oleh Allah SWT kursi. Jadi ilmu angkasa raya orang itu semua banyak mengetahui. Mengetahui bulan, bintang, langit, ya apalagi matahari. Ya kan, ada Baitul Ma'mur, ada Arasy. Itu ilmu itu dari mana kita ketahui? Melalui wahyu. Kalau kita tidak bicara, itu kita tidak tahu apa bentuk-bentuk makhluk, berita-berita tentang makhluk, tidak tahu. Surga neraka, apalagi surga neraka, berbagai bentuk azab dan nikmat itu tidak akan bisa ketahui oleh manusia. Maka ilmu orang Islam itu, ya, maka dinul Islam adalah ilmu agama yang betul memprioritaskan masalah ilmu, yang memberi informasi kepada makhluknya ini, pada pengikutnya, berbagai makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya bukan sebatas memberitahu saja, tapi menjadikan makhluk-makhluk itu dalil tentang kemahakuasaan Allah. Dalil tentang Allah saja yang bertindak, yang berkuasa, yang menentukan, yang mengatur, ya, yang memberi hidup, kematian semuanya. Tujuannya agar kita tidak mempersekutukan Allah dengan yang lainnya. Walaupun di balik itu ada ilmu-ilmu, mungkin bisa dikatakan ada ilmu biologinya, mungkin ada pesan-pesan itu ada. Tapi inti ajaran Islam itu ketika disebutkan Al-Quran dan Hadis, bukan inti masalah ilmu biologinya sebetulnya. Walaupun di dalam ilmu-ilmu tadi terdapat ilmu biologi sampingan itu. Dan dalam ilmu biologi berbicara masalah matahari, bintang, bulan, masuk dalam ilmu biologi itu. Ya kan? Tapi enggak masuk dalam membelagi masalah aras dan kursi. Enggak ada itu pelajarannya. Jadi, kalau ada orang melalui ajaran Al-Quran, terinspirasi dan ilmu-ilmu teori-teori alam, bisa saja. Tapi jangan dikatakan bahwa ajaran Al-Quran itu inti utamanya ke arah situ, tidak. Inti utamanya adalah mengajak manusia mengesakan Allah. Itu hanya dijadikan bukti-bukti keesaan Allah. Memang ilmu-ilmu itu dapat dijadikan objek penelitian ilmu lain, betul, gitu. Karena ada semacam sekarang penelitian ilmu manusia berusaha menjadikan Al-Quran itu bukan sebagai kitab biologi, bukan sebagai kitab petunjuk, sebagai kitab fisika. Betul, dalam Al-Quran itu ada ilmu-ilmu itu, tapi inti utama Al-Quran bukan masalah membahas ilmu itu, walaupun dalam Al-Quran ada ilmu itu, paham ya? Baik. Berikutnya bicara masalah setelah kursi, kemudian menyebut kekuasaan Allah, tidaklah Allah merasa berat menjaga langit dan bumi, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Kemudian bicara masalah ilmu Allah, nama Allah Al-Khabir, kemudian Al-Qadir, ya, sifat Allah yang tadbir, ya, mengatur. Kemudian nama Allah As-Sami' Al-Basir, ini sudah kita bahas. Al-Aliyul Kabir, ini terulang lagi, sebelumnya sudah disebutkan dengan yaitu Al-Aliyul Azim, Al-Aliyul Kabir, Maha Tinggi lagi Maha Besar, Maha Tinggi lagi Maha Agung, yaitu datang dengan dua kali disebutkan dalam ini. Kemudian bicara masalah sifat ulu bagi Allah, wa annahu fawqa arsyil majid, bahwa Allah berada di atas aras, ya, al-ars al-majid. Karena arsy disebutkan dzul arsyil majid. Dzul arsyil majid dalam surat apa? Surat Al-Buruj. Ya. Dzul arsyil karim. Jadi sifat arsy itu ada majid, ada karim. Al-karim artinya al-manzar al-jamil. Al-karim itu disebutkan oleh para ulama, makna karim itu secara bahasa adalah sesuatu yang sampai pada kesempurnaan dalam salah segi. Nah, jika berbicara masalah bentuk, maka adalah bentuk yang paling indah. Maka tidak ada makhluk yang paling besar daripada arasy. Makhluk Allah yang paling besar adalah arasy. Makhluk Allah yang pertama diciptakan adalah arasy. Makhluk yang paling tinggi dari semua makhluk adalah, tertinggi dari semua makhluk adalah arasy. Makhluk yang paling besar dan indah adalah arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, baik. Itu masalah arasy. Makhluk Allah itu arasy itu. Arasy itu makhluk, ya. Maka ketika Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, Inna Allah a'addalil mujahidina fi sabilihi mi'ata daraja minal jannah. Allah menyediakan bagi orang berjuang di dalam agama ini, yaitu 100 tingkat surga. Wa idza sa'altumullaha al-jannata, jika kalian meminta kepada Allah surga, fas'aluhul firdausa, mintalah surga Firdaus. Kenapa? Fa innaha adal jannah, surga pada surga yang paling tinggi. Wa usatuha, yang paling bagus. Surga Firdaus. Semua surga pokok bagus, tapi yang terbagus ini. Ya, tidak tertandingi dengan surga-surga yang lainnya. Semua surga itu bagus. Tapi yang paling bagus, yang paling itu adalah surga Firdaus. Fa innaha adal jannah wa usatuha. Wa saqfuha arsyur rahman. Atap lotengnya, penutup dari surga Firdaus adalah arasy-nya Allah Subhanahu wa taala. Betapa indahnya surga itu, tidak tiba arasy-nya dia arasy. Atap lotengnya itu arasy. Surga paling tinggi surga Firdaus itu. Tadi sudah kata-katakan bahwa arasy adalah makhluk yang paling indah dari semua makhluk. Bayangkan itu. Maka Allah Rasulullah SAW katakan, jika kalian meminta surga, minta surga Firdaus. Itu surga yang paling tinggi. Setelah surga Firdaus, itu hanya ada arasy. Itu makhluk yang paling tinggi. Gak ada lagi makhluk setelah itu. Di arah ulu, ke arah ke atas. dan Allah di atas arasnya. Fawqal ars. Ya. Taib. Dan Allah menyatakan dia di atas ars itu dalam banyak ayat, 7 ayat dalam surat Sajdah, surat Al-A'raf, ya, surat Thaha. Ya. Seperti dalam surat Thaha ayat 5, Ar-Rahman asistawa. Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih itu beristiwa di atas arasy. Ya. Dalam surat Arab, summastawa 'alal arsy. Kemudian Allah itu beristiwa di atas arasy. Nah, apa beda antara sifat ulu dengan sifat arasy? Sifat istiwa. Apa beda antara sifat ulu dengan istiwa? Ulu artinya Allah Maha Tinggi. Tadi sudah kita jelaskan, Allah itu Maha Tinggi dari semua makhluknya. Zat Allah itu lebih tinggi dari semua zat makhluk. Tidak ada bersama Allah zat makhluk. Allah Maha Tinggi. Dan tidak ada zat Allah pada makhluk, tidak ada zat makhluk pada zat Allah Subhanahu wa taala. Tidak bercampur baur. Sifat ulu sifat zatiyah. Artinya zat Allah Maha Tinggi. Adapun sifat istiwa sifat fi'liyah. Kenapa disebut sifat fi'liyah? Karena sifat Allah tadi dibagi para ulama, ada sifat zatiyah, ada sifat fi'liyah namanya. Sifat zatiyah adalah sifat yang melekat pada zat setiap saat. Itu sifat zatiyah. Yang melekat pada zat setiap saat. Maha mendengar, maha melihat itu sifat zatiyah. Ya. Kudrat, iradat, sifat zatiyah. Ya. Ada pun sifat fi'liyah. Itu sifat yang terjadi sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan yang perbuatan Allah bila Allah kehendaki. Disebut dengan sifat fi'liyah. Bergantung dengan irada wa masyiatillah, kehendak dan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala terjadi sifat itu sesuai kehendaknya dia. Jadi secara asal sifat itu zatiyah, tapi terjadinya sifat fi'liyah. Contoh apa? Summa istiwa, summa stawa. Kemudian Allah beristiwa di atas aras. Artinya Allah sebelum itu tidak beristiwa di atas aras. Kemudian istiwa di atas aras setelah menciptakan aras. Demikian pula sifat kalam. Sifat kalam juga begitu. Allah berbicara kepada siapa yang ia kehendaki dengan apa yang ia kehendaki. Ya, maka Allah bicara kepada sebagian nabi, tidak semua nabi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, tilkar rusulu faddalna ba'dhum 'ala ba'din minhum man kalamallah. Demikianlah rasul itu kami beri kelebihan satu sebagian atas sebagian yang lainnya, di antara mereka yang ada Allah yang bicara kepadanya. Siapa nabi yang Allah bicara kepadanya? Nabimu Musa. Jadi bukan berarti Allah itu memiliki sifat bicara-bicara. Nah, karena terjadi Allah berbicara itu sesuai kehendak Allah. Kepada siapa yang hendak berbicara, dengan apa yang hendak Allah berbicara, waktu dan tempat siapanya, itu Allah apa namanya yang berkehendak. Maka disebut sifat fi'liyah dia. Tapi dari sisi asal sifat, ya, Allah berbicara itu zatiyah juga. Tetapi terjadinya pembicaraan Allah dengan sebagian makhluk, dengan malaikat, wa idz qala rabbuka lil malaikati, ketika Allah berkata kepada malaikat, ya kan, itu Allah berbicara kepada malaikat. Tapi bukan berarti Allah bicara terus kepada malaikat. Maka terjadinya itu disebut dengan masyiatillah. Sifat-sifat terjadi dengan masyiatillah ta'ala. Itu disebut dengan sifat fi'liyah. Maka itu perbedaan antara sifat ulu dengan sifat istiwa. Maka sifat ulu sifat zatiyah. Sifat yang mutlak bagi zat Allah Subhanahu wa taala. Adapun sifat istiwa adalah sifat yang terjadi sebelumnya belum beristiwa atas aras Allah beristiwa. Summa stawa. Ada kata-kata summa di situ. Ya. Baik. Sebenarnya surat As-Sajdah, Allah yang khalaqas samawati wal ardh wa ma bainahuma fi sittati ayamin tsumma stawa 'alal 'arsy. Allah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara dua keduanya dengan 6 masa. Kemudian dia istiwa di atas aras. Jadi Allah itu istiwa atas setelah selesai pencipta langit dan bumi. Tumas tau ala aras. Nah, kata-kata summa itu menunjukkan adanya sifat fi'liyah. Baik. Di sini terjadi penyimpangan oleh orang-orang Ahlul Kalam. Ahlul Kalam ini banyak sektenya dan kelompoknya, mulai dari Jahmiyah, Mu'tazilah, Maturidiyah, Asy'ariyah dan Kullabiyah. Apa pengertiannya Ustaz masing-masing kelompok itu? Jahmiyah nisbah kepada Jaham bin Safwan, seorang tokoh. Jaham bin Safwan namanya, ya, tokoh dari aliran ini. Sebetulnya yang pertama memunculkan paham ini namanya Ja'ad bin Dirham. Lalu paham itu dikembangkan oleh Jaham bin Safwan. Jaham bin Safwan dinisbahkanlah kepada dia Jahmiyah, aliran yang dia bawa. Apa aliran yang dibawa oleh Jahmiyah ini? Ada tiga jimat, tiga jim. Jahmiyah dalam asma wa sifat. Apa keyakinan dalam asma wa sifat? Allah tidak punya nama, Allah tidak punya sifat. Itu keyakinannya. Apa alasannya? Kalau kita katakan Allah itu punya sifat, kita katakan Allah punya nama, berarti Allah itu serupa dengan makhluk. Jadi alasannya apa? Serupa dengan makhluk. Sedangkan Allah katakan Allah tidak ada seperti sesuatu pun, atau tidak ada sesuatu pun seperti Allah. Laisa kamitsli syai'. Dalilnya Al-Quran juga. Dia berhujah dengan itu. Nah, kata dia kalau kita katakan Allah mendengar, berarti Allah seperti makhluk mendengar. Kalau katakan Allah melihat, berarti Allah seperti makhluk melihat. Itu syubhatnya. Nah, jawabnya gimana? Apa jawabnya? Dia berhujah dengan Al-Quran. Laisa kamitsli syai'. Semua ahlul kalam dalam mengingkari sifat-sifat Allah, walaupun mereka berbeda kelas dari menafikan sifat Allah itu. Kalau Jahmiyah menafikan semua nama dan sifat Allah, enggak mau ditetapkan apapun. Orang Mu'tazilah, ini dia percaya Allah punya nama-nama, tapi tidak percaya dengan sifat-sifat, sama sekali enggak ditetapkan. Nama Allah itu bagi dia hanya sekedar nama saja, tidak punya makna. Karena makna dari nama Allah itu kan ada sifat. Sami' Maha mendengar, berarti Allah mempunyai sifat mendengar. Nah, dia enggak percaya itu. Dia hanya percaya Allah punya nama saja, tapi tidak punya sifat-sifat yang terdapat dalam nama itu, makna-makna dari nama itu. Itu mazhabnya orang Mu'tazilah. Datang lagi Kullabiyah. Kullabiyah ini percaya dengan sifat-sifat zatiyah, tapi tidak sifat fi'liyah. Maka mereka tidak percaya dengan sifat kalam, tidak percaya dengan sifat istiwa, tapi sifat ulu mereka percaya. Mereka beriman. Ya, sifat-sifat yang ada dalilnya dalam Quran, sifat zatiyah itu percaya semua dia. Nah, kemudian datang lagi namanya madhab Asy'ariyah dan Maturidiyah. Asy'ariyah nisbah kepada Abul Hasan al-Ash'ari, yang di ketika dia berpaham paham Kullabiyah. Setelah dia meninggal Mu'tazilah, masuk ke paham Kullabiyah. Setelah itu dia meninggalkan paham Kullabiyah dan kembali kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam kitabnya, tiga kitab. Al-Ibanatu Usul Diyana, kitabnya Risalah ila Al-Sadar, dalam kitabnya Maqalat Islamiyin. Itu mazhabnya Abul Hasan Asy'ari. Maturidiyah nisbah kepada Abi Mansur Al-Maturidi. Nah, kalau Asy'ariyah Maturidiyah ini hanya beriman kepada 7 sifat saja dan tidak percaya pada sifat-sifat Allah yang lain. Jadi rentetannya Jahmiyah enggak percaya dengan semua sifat dan semua nama Allah, enggak mau percaya. Menafikan semua. Mu'tazilah percaya dengan nama, tidak semua sifat. Kullabiyah percaya dengan sifat-sifat zatiyah, tidak sifat-sifat fi'liyah. Tadi sudah kita sebutkan perbedaan antara sifat fi'liyah dan sifat zatiyah. Orang Asy'ariyah Maturidiyah percaya dengan 7 sifat saja dan nama-nama Allah. Selain dari 7 sifat itu mereka tidak percaya. Mereka takwil. Nah, itu ahlul kalam semuanya. Dan semuanya kompak ini mengatakan Allah itu berada di mana-mana. Pikul limakan. Dengan dalil wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Nah, ini yang kita jelaskan sekarang dalilnya ini. Saya sudah jelaskan berkali-kali, apapun aliran di muka bumi ini dia punya dalil mah. Tapi bagaimana pemahaman dalil itu? Karena ada sebagian orang kan mengatakan, "Oh, dia kan punya dalil." Bukan masalah punya dalilnya. Masalahnya adalah bagaimana memahami dalil. Setiap apapun aliran dari Syiah, Rafidhah, Khawarij, teroris, ya, Mu'tazilah, Jahmiyah, semua punya dalil. Jabriyah, Qadariyah, semua punya dalil mereka. Punya dalil dari Al-Quran dan Sunnah dalilnya. Maka kalau antum enggak punya ilmu, ketika dikemukakan dalil, antum Enggak tahu bagaimana memahaminya, ya antum terima itu. Makanya orang banyak terfitnah dengan syubhat itu. Dia katakan wa wa ma'akum aina ma kuntum. Ini dalil bahwa Allah itu berada di mana-mana katanya. Berarti Allah itu tidak beristiwa, berarti Allah tidak berada di ulu. Loh, bagaimana dengan dalil-dalil yang menyatakan Allah itu maha tinggi di semua makhluknya? Amin tu man fis sama yarfu ilaihi kalimut thayyib ya amal saleh yarfa'u. Dalil-dalil yang mana amal saleh diangkat kepada Allah, malaikat naik kepada Allah. Ya. Banyak sekali ayat yang menerangkan Allah itu ya yudabbirul amru minas ya yudabbirul amru minas sama'i ilal ard, dia mengatur urusan dari langit ke arah ke bumi ini. Semuanya ayat-ayat menyatakan Allah itu maha tinggi dari makhluknya. Maka dia takwillah itu semua. Nah, ini yang akan kita jelaskan syubhatnya jawaban ini. Maka jangan tertipu dengan dalil saja, tapi bagaimana para ulama kita, para sahabat memahami dalil itu. Karena setiap kelompok yang menyimpang pasti dia punya argumentasi, baik di Al-Quran pun sunnah Rasulullah SAW. Orang kafir saja punya dalil. Ya, orang Nasrani punya dalil enggak dia mengatakan Isa itu anak Tuhan? Punya. Orang Yahudi punya dalil. Orang musyrikin pun punya dalil dalam buat syirik itu, punya dalil mereka. Ya, punya dalil. Fir'aun punya dalil, bahkan iblis juga punya dalil. Iblis punya dalil enggak dia enggak mau sujud kepada Adam? Punya dalil dia. Ketika di Allah tanya kepada dia, "Ma mana'aka antas jali ma khalaqtu bi yadayya?" Apa yang menyebabkan engkau enggan untuk sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Apa kata iblis? Ana khairum minhu, saya lebih baik daripada Adam itu. Kemudian dia sebutkan, khalaqtani min narin wa khalaqtu min tin. Aku yang kau ciptakan dari api sedangkan dia yang kau ciptakan dari tanah. Betul enggak? Betul. Tetapi itukah dalil, itukah bisa jadikan dalil untuk dia menolak perintah Allah? Nah, ini masalahnya. Benar Allah ciptakan dia dari tanah. Benar Allah ciptakan Adam dari tanah dan Allah ciptakan iblis dari api. Benar itu. Tapi ini enggak bisa dijadikan dalil untuk menolak perintah Allah yang menyuruh iblis untuk sujud kepada Adam. Nah, ini model banyak dalil digunakan oleh setiap ahli sesat itu begitu. Orang Jahmiyah, orang Mu'tazilah, orang Maturidiyah, Asy'ariyah, ya, Qullabiyah, Jabriyah, Qadariyah, Syiah, Rafidhah, apapun mereka pasti punya dalil. Maka perlu dijawab dalilnya. Perlu dijelaskan, diluruskan pemahamannya. Nah, jadi karena ada sebagian orang yang mengatakan, "Oh, itu kan juga ada dalilnya." Bukan masalah perkara dalil. Iblis pun kita katakan punya dalil. Baik. Dalil tentang Allah beristiwa atas arsy kita sebutkan tadi surah Al-A'raf ayat 54, surah Thaha ayat 5 dan juga surah Sajdah dan lain-lainnya. Dan di situ ditegaskan oleh beliau wa annahu fawqa arsyil majid bizatihi. Allah itu di atas arsy yang mulia, ya, di atas arsy yang mulia dengan zatnya. Kenapa ditambah ada kata-kata dengan zatnya di sini? Karena untuk membedakan antara pendapat-pendapat lain. Ada pendapat lain yang mengatakan, ahlul kalam itu mengatakan Allah di atas arsy dan di setiap tempat. Maka itu beliau tegaskan di sini bizatihi. Zat Allah tidak ada di mana-mana. Zat Allah di atas arasy. Ditegaskan itu untuk membantah paham ahlul kalam. Lalu beliau tegaskan wa huwa fi kulli makan bi ilmihi. Dan Allah itu dengan setiap tempat dengan bukan dengan zatnya. Jadi wa huwa ma'akum aina ma kuntum, maksudnya apa? Allah bersama kalian dimanapun kalian berada, itu bersama. Lihat tafsir Ibnu Katsir, tafsir para ulama salaf semua mengatakan itu dengan ilmu bukan dengan zatnya. Karena kalau dikatakan Allah dengan zatnya di mana-mana, itu sangat fatal sekali. Berarti Allah berada di tengah-tengah makhluk ini. Allah ada di WC, ada toilet, ada tempat tong sampah. Kalau Allah ada di mana-mana, berarti Allah ada juga di tempat-tempat yang situ banyak tempat-tempat keji, tempat perzinahan, minum khamar. Bahkan satu tempat dengan iblis dan setan juga. Ini fatal keyakinan Allah mengatakan Allah berada di mana-mana dengan zatnya. Maka ketika Rasul kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, Allah bersama kita itu dalam ilmunya atau pertolongannya. Kalau dengan orang-orang beriman itu dengan pertolongannya. Kalau dengan semua makhluk, wa ma akum inna ma kuntum, itu ma'iyya amma namanya. Dengan semua makhluk, dengan pengawasan, penglihatan, pendengaran dan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebersamaan Allah dengan makhluk bukan dengan zatnya. Kalau begitu berarti zat Allah ada di tengah bumi ini. Berarti zat Allah ada dalam makhluk dong. Nah, itu kebatilannya. Nah, banyak ustaz-ustaz yang viral memahami, memiliki keyakinan seperti ini. Allah berada dengan zat di mana-mana. Ya. Keyakinan adalah keyakinan Jahmiyah. Yang pertama sekali membawa keyakinan adalah Jahmiyah. Disebut dengan akidatul hulul. Akidatul hulul itu adalah meyakini Allah ada di mana-mana dengan zatnya. Nah. Baik. Maka beliau ingin menolak paham yang mengatakan Allah dengan zat di mana-mana. Ya. Bizatihi, ini bantahan bagi orang-orang yang mentakwil ya kemahatinggian zat Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka mengatakan Allah bukan di atas arasy. Wa huwa fi kulli makan bi ilmihi. Ini adalah bantahan untuk orang hululiyah yang mengatakan ya bahwa Allah di berada di setiap tempat dengan zatnya. Baik, sekarang mulai kita bahas dalilnya. Surat Mujadilah ayat 7. Alam tara anallaha ya'lamu, dimulai dengan ilmu. Alam tara anallaha ya'lamu ma fis samawati wa fil ard. Tidakkah engkau perhatikan bahwa sungguhnya Allah itu mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Ma yaqulu min najwatin. Ya, ma yaqulu min afwan. Ma yaqulu min najwa salasatin. Ma yaqulu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala akthar illa huwa ma'hum aina makanu. Ya. Tidaklah ada tiga orang yang berbisik kecuali Allah yang keempat. Tidaklah lima orang kecuali Allah yang keenamnya. Ya. Tidak lebih, tidak kurang. Tidak kurang dari itu dan juga tidak lebih. Kecuali Allah bersama mereka dimanapun mereka berada. Kecuali Allah bersama mereka dimanapun Allah dimanapun mereka berada. Allah bersama mereka di situ dengan apa? Dengan ilmu. Kenapa? Karena ayat dimulai dengan alam taro anallah ya'lamu, dimulai dengan sifat ilmu. Maka dua orang, tiga orang berbisik, Allah yang keempat mengetahui apa yang mereka bisikan. Atau lima, atau kurang, atau lebih. Allah bersama mereka dengan apa? Ilmunya. Maka itu pentingnya hubungan antara awal ayat dengan akhir ayat. Ayat ini mulai dengan sifat ilmu bagi Allah dan ditutup dengan ilmu juga. Dalilnya mana? Itu ditutup. Inna wa bi kulli syai'in alim. Alim itu apa? Maha mengetahui, yaitu sifat ilmu bagi Allah. Jadi ayat itu ditutup dengan sifat ilmu bagi, dimulai dengan sifat ilmu bagi Allah, ditutup dengan sifat ilmu bagi Allah, nama Allah Al-Alim, yaitu sifat ilmu bagi Allah. Berarti kebersamaan yang ada yang disebutkan wa huwa ma'hum aina makanu, itu maksudnya apa? Dengan ilmu. Ini dijadikan bantahan oleh Imam Ahmad dan para ulama-ulama yang membantah paham hululiyah ini, paham yang mengatakan Allah dengan zatnya setiap tempat. Itu ayat pertama. Ya, ayat pertama. Makanya tidak satu dalil yang dijadikan hujah oleh orang ahlul batil kecuali dalam dalil itu terdapat jawaban untuk syubhat mereka. Itu dikatakan oleh Syekh Islam Taimiyah sendiri dalam beberapa kitab beliau. Karena pada dalil itu sendiri membuktikan kesalahpahaman mereka itu ada. Bagi orang yang punya ilmu mampu menjelaskan. Maka ketika mereka hanya mengatakan wa huwa ma'hum aina makanu, mengambil potongan ayat ini, ia bersama mereka dimanapun mereka berada. Coba lihat awal ayat. Kebersamaan Allah dengan mereka itu maksudnya apa? Alam tara anallaha ya'lamu ma fis samawati wa fil ard. Ditutup dengan ayat dengan kata-kata Allah wa huwa bikulli syai'in alim. Baik. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Hadid, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Lihat lagi. Ya. Surah Al-Hadid ayat 4. Walladzi khalaqas samawati wal arda. Wal arda. Dialah zat yang telah menciptakan langit dan bumi fi sittati ayamin. Dalam 6 masa. Tsumma istawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah istiwa di atas arasy. Surah Al-Hadid. Tadi kita sebutkan surat Toha, surat Al-Arab, surat Al-Sajdah, ya kan? Kemudian dalam surat Al-Hadid ini ada sifat istiwa. Di dalam ayat ini ada istimewanya, itu digabung antara sifat ma'iyah dengan sifat istiwa. Berarti tidak bertentangan antara sifat istiwa dan sifat ma'iyah. Sementara orang ahlul kalam mempertentangkan. Nah, kemudian Allah sebutkan dalam firman-Nya ini, Dialah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian Allah beristiwa di atas aras, ya'lamu. Nah, sifat apa itu? Ilmu. Ya'lamu ma yaliju fil ardi. Allah tahu apa yang turun ke bumi. Wa ma yakhruju minha. Apa yang keluar darinya, yang masuk ke bumi, yang keluar darinya. Wa ma yanzilu minas sama'i. Apa yang turun dari langit. Wa ma yarju fiha. Apa yang naik ke langit. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Jadi diterangkan di situ sifat Allah tahu apa yang masuk ke bumi, apa yang keluar dari bumi, apa yang turun dari langit, apa yang naik ke langit. Kemudian Allah sebutkan, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Wallahu bima ta'maluna basir. Allah mengetahui apa yang kalian lakukan. Jadi kebersamaan itu bukan kebersamaan zat. Karena disebutkan summastawa 'alal 'arsy, kemudian Allah istiwa di atas 'arsy. Walaupun Allah beristiwa di atas 'arsy bukan berarti Allah tidak tahu kondisi kalian di bumi. Maka disebutkanlah apa ayat berikutnya? Ya'lamu. Allah mengetahui ma yajri fil ardh, apa kejadian-kejadian yang masuk yang keluar dari bumi atau yang naik yang turun, yang turun yang naik ke bawah langit. Allah tahu semua. Walaupun Allah itu beristiwa di atas 'arsy, maka ditutup dengan sifat al-basir, sifat al-basar. Allah apa namanya? Mengetahui apa yang kalian lakukan. Jadi kebersamaan Allah dengan kita itu dengan sifat-sifat rububiyah Allah, ilmunya, pendengarannya, penglihatannya, pertolongannya dan seterusnya. Nah, itu penjelasan tentang sifat ulu dan sifat ma'iyah. Sifat ulu itu berkenaan dengan beberapa sifat yang lain. Yang ini dibahas oleh Syekh Al-Utsaimin dalam kitab beliau Al-Fatwa Al-Mu'amiyah Al-Kubra. Ulu, istiwa, nuzul, ma'iyah, al-qurbu. Ada 5 sifat. Itu mestinya dibahas dalam satu kali serangkaian ini, serangkaian. Kenapa? Karena ada orang mempertentangkan antara sifat qurb dengan sifat ulu. Ada orang mempertentangkan sifat nuzul dengan sifat ulu. Ada yang mempertentangkan sifat ma'iyah dengan sifat istiwa dan sifat ulu. Maka 5 sifat ini harus dibahas satu rangkaian ini. Sifat ulu, istiwa, nuzul, ma'iyah dan qurbu. Ya. Nah, ma'iyah Allah dengan hambanya itu terbagi kedua bagian. Ada ma'iyah ammah, ada ma'iyah khassah. Ma'iyah ammah adalah sifat Allah dengan semua makhluk, hatta dengan orang kafir. Allah bersama orang kafir dalam bentuk apa? Ilmu dan pengawasannya, penglihatan pendengaran Allah. Tapi sebersama orang mukmin khusus seperti firman Allah, wa innallaha ma'as sabirin, innallaha ma'al muhsinin. Ya kan? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dikejar oleh orang kafir Quraisy dan beliau ketika bersembunyi di Gua Sur, la tahzan innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Nah, kebersamaan Allah dengan orang yang sabar, dengan orang yang berbuat baik atau dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar dalam gua itu maksudnya apa? Kebersamaan dengan zatnya kah atau dengan pertolongan? Yang ke pertolongan, bukan dengan zatnya. Kalau kata dengan zatnya berarti gua lebih besar daripada zat Allah. Kalau seandainya Allah dikatakan di mana-mana, berarti innallaha ma'ana, Allah bersama kita dengan zatnya juga bersama orang kafir karena Allah di mana semua tempat. Maka bertentangan antara ma'iyah khassah dengan ma'iyah ammah tadi. Maka maksud ma'iyah khassah adalah dengan ta'yid wa nasr, pembelaan dan pertolongan Allah. Innallaha ma'as sabirin, innallaha ma'al muhsinin. Ya. Nah, itu pembahasannya dalam pembahasan masalah penggabung antara ayat-ayat bicara masalah sifat ulu dengan sifat ma'iyah atau istiwa dan ma'iyah Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini justru digabung antara sifat istiwa dengan sifat ma'iyah. Itu surat Al-Hadid ini. Baik. Khalaqal insana wa ya'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Kan tadi disebutkan ilmunya, ilmu Allah di mana mana, yaitu wa huwa fi kulli makan bi ilmihi. Allah di setiap tempat dengan kalau begitu tidak satu pun yang tersembunyi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang dibisikkan oleh jiwa kita sendiri, Wa ya'lamu, dan Allah khalaqal insan, yang telah menciptakan manusia, dan Allah tahu apa yang tuwaswisu bihi nafsu, yang dibisikkan oleh jiwanya. Itu keluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya ini Allah sebutkan surah Qaf ayat 16, wa laqad khalaqnal insana, sungguh kami telah menciptakan manusia, kata Allah, wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu, kata Allah, kami mengetahui apa yang dibisikkan dengannya oleh jiwanya. Nah ini, tidak satu pun tersembunyi oleh Allah SWT, bisikan-bisikan hati kita, pembicaraan hati kita. Maka ini sudah kita sebutkan tadi tentang keluasan ilmu Allah. Cuman di sini kenapa dibahas masalah ini? Karena beliau ingin menjelaskan tentang dan ilmu Allah itu di setiap tempat. Allah itu di setiap tempat dengan ilmunya. Sampai di sini disebutkan, ya, Dia yang telah menciptakan manusia dan tahu apa yang dibisikkan oleh jiwanya. Baik. Wa huwa aqrabu ilayhi min hablil warid, dan Allah itu lebih dekat daripada kepada manusia itu dengan urat nadinya, dari urat lehernya gitu ya, atau urat nadinya. Nah, ini sifat al-qurbu. Sifat al-qurb. Nah, tadi kita sebutkan. Ya. Wa ma tasqutu min warqatin illa ya'lamuha. Ini kembali lagi sifat ilmu. Tidak satu pun dari daun dari pohon jatuh kecil Allah tahu itu. Ya. Apa maksud penjelasan di sini adalah qurbu di sini, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya, ya, atau urat nadinya. Yang dimaksud di sini sebagai mufassirin menyebutkan adalah malaikat. Karena Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang menggunakan kata-kata nahnu untuk suatu urusan yang Allah perintahkan malaikat melakukannya. Seperti ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah pengumpulan Al-Qur'an dan menghafal Al-Qur'an. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Apabila kami telah membacakannya, maka baru dibacalah oleh kata Allah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena la tuharik bihi lisanaka litajala bih. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'ana. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Dahulu di awal-awal turunnya wahyu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu ketika Jibril membacakan ayat itu langsung dihafal oleh Rasulullah, tergesa-gesa gitu ya. Sehingga Jibril baca, Rasul juga baca, takut hilang, lupa. Maka Allah beri jaminan kepada Rasulullah SAW, dengarkan dulu Jibril membacakan, lalu setelah itu kalau engkau baca, ulang, baik. Maka kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala, la tuharik bihi lisanak, jangan engkau gerak-gerakkan lisanmu. Litajala bih, agar engkau cepat menghafalnya. Inna 'alaina jama'ahu wa qur'ana. Kami yang menjamin Al-Qur'an itu, ya, akan tidak ada yang lupa, akan dikumpulkan dalam hati Rasul, inna alaina jamu wa Qur'an, demikian itulah bacaannya Allah jamin untuk Rasulnya. Maka fa idza qara'nau, apabila telah kami baca, maka tattabi Qur'ana, baru setelah itu engkau baca, kata Allah Subhanahu wa taala. Sekarang yang membacakan Al-Qur'an kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan Rasul siapa? Jibril. Fa idza qara'nahu, maka dekat dengan sini. Kalau sedangkan dekat di situ, dekat dengan ilmu, kalau kembali kepada Allah, karena salaf di sini berbeda penafsiran. Yang dekat kurbu di sini malaikat ataupun apa ataukah Allah? Ada yang bukan Allah, maka maksud itu kurbul ilm, dengan ilmunya. Ya. Kalau yang menyebutkan dengan malaikat itu enggak masalah. Karena yang dekat itu maksudnya malaikat. Ya. Wa namu aqrabu ilayhi min hal barid, ya. Ani yamin shimali qaid, ya, mayal fudhu min qalila ladai raqibun wa atid. Jadi maksud di sini adalah malaikat. Ada tafsir ulama di situ. Tapi kita kembalikan, berkata Farad dalam tafsirnya, habl di sini adalah urat nadi, maka dinisbahkan kepada dirinya manusia itu li ikhtilafil lafdil ismaini, ya. Yaitu irqub il hulqum. Itu urat nadi yang ada di leher atau ulat leher, ya. Taib. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak satu lembar daun pun terjatuh kecuali Allah tahu. Berapa banyaknya pohon di alam ini, di dunia ini. Ya, tidak sedikit yang ketika keguguran daun, jatuh daun apa, Allah tahu semuanya. Itu menunjukkan tentang keluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ini masih untuk menjelaskan wa huwa fi kulli makan bi ilmihi. Allah di setiap dengan ilmunya. Tidak satu pun daun jatuh dari pohonnya kecil Allah tahu, dimanapun dan kapan. Itu kemahaluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Yang ini Allah sebutkan dalam firman-Nya surah Al-An'am ayat 59, "Wa ma tasqutu min warqatin illa ya'lamuha, wa la habatin fi dhulumatil adla, wa la rabbin wa la yabisin." Ya, itu Allah sebutkan. Artinya Allah mengetahui segala harakat hatta sampai perkara-perkara daun yang jatuh, ya, bagaimana dengan makhluk-makhluk yang lainnya, pasti Allah Subhanahu wa taala menguasainya dan mengetahuinya. Ya. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala mengetahui ya'lamu kha'inatal ayuni wa ma tukhfi sudur. Allah tahu tentang apa namanya itu, kedipan mata ataupun mata yang berkhianat dan apa yang disembunyikan oleh manusia dalam dadanya. Itu keluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang dari pandangan mata itu dia memandang tujuannya apa, gunanya ada. Apakah pandangan hasad, pandangan dengki, pandangan kasih sayang dan segala macam. Allah tahu. Kha'inatul ayun. Mata yang berkhianat Allah itu tahu. Ya. Dia melihat sesuatu yang haram, Allah tahu. Walaupun kayaknya melihat ke sana dia, kayaknya dia melihat mobil, sebetulnya dia lihat yang lain gitu. Allah tahu. Kalau manusia enggak tahu. Ya, dan apa yang tersembunyi dalam dada manusia? Berkata Imam Bukhari, Allah mengetahui segala jumlah apa yang gugur dari daun-daun pohon, ya. Dan apa yang tertinggal? Walahabatim fi dzulumatil ardi. Walahabatim dzulumat, ini juga potongan dari ayat sebetulnya. Tidak pula biji-bijian di dalam perut bumi, ya. Walau terlalu baik yang kering, baik yang apa basah maupun yang kering, illa fi kitabim mubin. Semuanya itu Allah catat di dalam kitabim mubin, dalam loh kitab loh. Allah tahu semua. Ya, wala habatin fi dhulumatil adla rabbin wala yabisin ila fi kitabim mubin. Ini masih lanjutkan dari surat Al-An'am ayat 69 tadi. Tidak pula biji-bijian dalam perut bumi yang kelam ataupun yang basah dan yang kering kecuali itu tercatat dalam kitab yang nyata. Maksudnya Lauhul Mahfuz. Baik. Ibnu Abbas menjelaskan ar-ratbu al-ma. Dimaksud dengan yang basah di situ adalah air. Wal yabis adalah al-badiyah, ya. Maksudnya yang tumbuh di dalam air atau di dalam lautan, di perut bumi, dalam lautan itu kan juga ada tumbuh-tumbuhan, bahkan ada sungai macam-macam, ya kan? Ada gunung juga. Allah tahu semua. Nama semukan yang ada dalam air atau yang ada di badiyah, di lembah. Yabis itu di lembah. Berkata atau itu maksudnya adalah yang tumbuh dan apa yang tidak tumbuh dalam perut bumi tadi. Ya, biji-bijian yang ditanam, yang tersimpan dalam perut bumi, Allah tahu mana yang tumbuh, mana yang tidak jadi. Radbin yang tumbuh, yabis yang tidak jadi, yang mati di dalam perut bumi tadi, biji-bijian. Seseorang masukkan namanya biji apa? Padi kah atau apa? Ya, kacang-kacangan kah? Allah tahu semuanya. Itu kata Atok, baik yang tumbuh maupun yang tidak tumbuh. Wala hayy wala mayt. Dan juga waqilahu ibara an kulli syai'in. Tujuannya itu adalah menunjukkan ilmu Allah meliputi semua kondisi, semua keadaan, semua tempat dan semua waktu. Tidak ada yang tersembunyi dari ilmu Allah. Kemudian alal arsy istawa. Kemudian dijelaskan lagi Allah istiwa di atas arsy. Istiwa hakiki yaliku bijalalihi, istiwa yang sesuai dengan kebesaran Allah. Nah, orang-orang mutakallimun ahlul kalam mengingkari Allah itu istiwa gimana? Karena dia paham istiwanya Allah seperti istiwanya makhluk. Maksudnya gimana? Ketika mereka memahami kalau makhluk itu istiwa, ya istiwa itu maksudnya makhluk di atas makhluk yang lain, seperti umpamanya orang tunggangi kuda, istiwa al-hisan, atau orang naik kapal, istiwa di atas safina atau al-markab. Kata dia, kalau Allah ditetapkan sifat istiwa, berarti Allah butuh kepada arsy. Kenapa? Karena kalau makhluk istiwa di atas makhluk yang lain, makhluk tadi bergantung kepada makhluk yang ada di bawahnya. Contoh katanya, kalau ada orang istiwa di atas, duduk di atas punggung kuda, jika kuda ini bergoncang, jatuh, maka orang di atasnya pasti jatuh. Kapal, kalau kapal ini tenggelam, pasti orang yang ada di atasnya pasti tenggelam. Maka kata mereka, bagaimana kalau ars itu jatuh? Berarti Allah jatuh. Nah ini dia. Artinya mereka menyerupakan istiwa Allah dengan istiwa makhluk. Makanya akhirnya mereka mengingkari istiwa itu. Karena mereka salah memaknai istiwa di situ. Karena paham mereka istiwa itu istiwa makhluk. Maka mereka ingin menafikan, mereka takwil dengan istaula. Menguasai aras, bukan istiwa. Nah, beda antara istiwa dengan istilah istaula. Nah, itu sebabnya mereka menta'wil tadi. Sedangkan yang dimaksud istiwa itu bukan istiwanya makhluk, istiwanya Allah. Kan istiwanya Allah disebut istiwanya makhluk. Dan istiwanya Allah pasti tidak seperti istiwanya makhluk. Di mana kalau makhluk, ya butuh kepada makhluk yang di bawahnya. Dan Allah tidak butuh kepada makhluknya. Sedangkan ars itu bergantung aja keberadaannya kepada Allah. Masa Allah gantung kepada ars itu sendiri? Nah, jadi logikanya mereka gitu. Maka akhirnya mereka mengingkari sifat istiwa tadi. Kemudian kalau seandainya istiwa diartis dengan istaula, mereka mengatakan istaula itu menguasai. Makanya para ulama, Imam Darimi dan lain-lainnya, berarti boleh disebut Allah itu istiwa di atas gunung, karena gunung juga di bawah kekuasaan Allah. Sedangkan tidak ada satupun dalil dan ulama membolehkan mengatakan Allah istiwa di atas gunung, istiwa di atas laut. Kemudian di situ digunakan kata-kata summa stawa. Kemudian Allah setelah selesai mencipta langit dan bumi dan segala isinya, baru istiwa di atas ars. Kalau diartikan dengan istaula, baru setelah itu Allah menguasai ars. Nah, sebelum itu arsnya siapa yang menguasai? Ars itu baik sebelum ciptakan bumi, setelah cipta bumi ars di bawah kekuasaan Allah. Kalau seandainya ia arti istiwa itu istaula, tentu artinya adalah ars itu sebelumnya bukan di bawah kekuasaan Allah. Taruhlah arti istiwa itu istaula. Hilang nyerain, ayo artinya istaula. Baik, makhluk juga bersifat istaula. Karena syair yang mereka sebutkan itu, laqad istawa. Bisur ma'ala ilal iraqi bigai saifin wadamin mihraqi. Dia mengartikan itu dengan mendalil sebuah bait dari apa nama sebuah syair, telah menguasai Bisir Baghdad tanpa menggunakan pedang atau menumpahkan darah. Nah, istaula itu kan ada sifatnya di bawah makhluk juga. Karena kalau seorang raja menguasai daerah lain itu istaula. Nah, bagaimana? Berarti Allah juga istaula, makhluk juga istaula. Berarti kamu juga menyerupakan Allah dengan makhluk. Berarti Allah merebut aras daripada siapa? Direbut Allah. Mengada yang menguasai aras sebelum itu? Nah, kalau dikatakan tidak beda antara istaulanya Allah dengan istaulanya makhluk. Lah, begitu pula masalah istiwa tadi. Kenapa kamu takwil istiwa? Sudah dikatakan saja beda antara istiwa Allah dengan istiwa makhluk. Selesai cerita. Semua takwil yang digunakan dia oleh orang muta'wila itu bisa kita katakan kata yang sama. Umpamanya dia takwil umpamanya yadun, ya, seperti ayat yang kita bacakan tadi ketika Allah berkata kepada iblis, wahai iblis, apa yang membuatmu enggan sujud kepada makhluk yang langsung aku ciptakan kedua tanganku. Diartikan dua tangan itu oleh al-kalam apa? Kudrat dan iradatnya, ya kan? Kudrat iradat. Makhluk punya kudrat enggak? Punya iradat, punya. Berarti kamu menyerupakan Allah dan makhluk juga. Enggak, kudrat Allah itu berbeda dengan kudrat makhluk. Ya kenapa dari awal saja dikatakan bahwa tangan Allah tidak seperti tangan makhluk? Selesai cerita. Karena samanya nama bukan berarti sama hakikatnya. Jangan antara sifat Allah dengan sifat makhluk. Sifat sesama makhluk saja, walaupun sama nama sifat, tidak sama bentuk hakikatnya. Kan ujian mereka tadi mengatakan, kalau kita katakan istiwa, makhluk juga istiwa. Loh, tidak mesti demikian, karena sama penyebutan sifat bukan berarti sama hakikat dari si sifat itu. Jangankan antara Allah dengan makhluk, antara makhluk dengan makhluk aja enggak sama. Ya. Pamannya kata-kata tangan beda sekali. Tangan manusia, tangan kera, tangan kucing, tangan kambing, tangan anjing, sama semua bentuknya, karena sama-sama tangan. Beda. Jangankan tangan manusia dengan tangan kambing, tangan manusia aja gak sama bentuknya. Ada tangan yang gede, gemuk, kurus, ada jarinya yang bontot-bontot, ada jarinya yang panjang. Walaupun samanya sama, gak sama. Kok bisa disamakan sifat Allah dengan sifat makhluk? Jangankan sifat Allah, sifat makhluk, sifat semua makhluk aja gak sama. Sama-sama nama, istrinya ini namanya Fatimah, yang satu juga istrinya Fatimah, itu Fatimah, artinya sama bentuk istrinya. Belum tentu, ya kan? Gak mesti. Telinga, telinga gajah, telinga kuali, telinga manusia, semua namanya telinga, sama bentuknya gak? Gak sama. Sayap, sayap nyamuk, sayap kapal terbang, sayap itik, sayap ayam, semuanya namanya sayap, sama gak nama bentuknya? Beda. Sayap kapal terbang besar, tidak pernah gerak-gerak. Sayap nyamuk kecil tapi berisik di telinga. Kak, makanya orang yang tidak mengikuti sunnah dan tidak meyakini akidah al-sunnah, tidak mengikuti Al-Quran dan sunnah dengan baik, itu memang goblok cara otak berpikirnya. Kita katakan goblok banget Anda ini. Kok bisa disamakan antara Allah dan makhluk? Jangan sama makhluk dengan Allah. Sesama makhluk aja enggak sah? Samakan goblok banget. Mentang-mentang sama nama lalu disamakan bentuknya. Itu enggak ada seorang pun mengatakan demikian. Di mana Anda mengatakan demikian? Kenyataan jangan menyatakan itu sangat tidak masuk akal sama sekali. Nah, inilah yang jadi masalah sebetulnya. Maka saya katakan kepada antum bahwa Al-Qur'an dan sunnah itu mendidik orang menjadi cerdas, bukan menjadi goblok. Bodoh kalau dikatakan semua sama itu karena sama nama. Jangankan antara Allah dengan makhluk, sesama makhluk aja enggak sah? Enggak sama. Mata umpamanya, manusia punya mata, kucing punya mata. Beda. Ya. Apa bedanya? Kucing kalau jalan malam enggak pakai senter bisa jalan dia. Antum? Sama punya mata, tapi kualitas bentuk hakikat berbeda sekali. Jadi jangan dipahami jika sama nama berarti sama hakikat dan bentuk, tidak. Tidak sama. Ya. Baik. Nah, itu yang jadi masalah sebetulnya bagi mereka-mereka ahlul kalam, itu yang dimasalah bagi mereka. Karena mereka selalu menafsirkan sifat Allah seperti sifat makhluk. Maka untuk mereka tidak menyamakan sifat Allah sifat makhluk, mereka takwilah dalil-dalil tentang sifat-sifat itu. Nah. Baik. Maka di sini mu'alim menyebutkan al-ashistawa. Kemudian disebutkanlah setelah itu dia walal mulkih tawa. Nah, ini untuk mengkantar pemahaman tadi. Allah itu kalau di atas aras istiwa namanya. Tapi kalau untuk semua makhluk kerajaan alam dunia semua ini ihtawa, menguasai. Jadi beda antara sifat istawa dengan sifat istaula. Kalau aras sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, itu sudah di bawah kekuasaan Allah, istaula alaihi. Kalau diartikan istawa dengan istaula, berarti Allah sudah istiwa dari awal dong. Maka beda antara makna sifat istawa dengan istaula. Nah, ini bantahan bagi mereka. Maka disebutkan dia di atas aras istiwa wa alal mulkih tawa. Dalam kerajaan alam semesta Allah menguasai. Maka tidak dikatakan Allah istiwa di atas laut karena Allah juga menguasai laut, enggak disebut demikian. Allah istiwa di atas bukit, di atas gunung, enggak bisa dikatakan demikian. Karena istiwa itu hanyalah uluwullah di atas aras. Kemahatinggian Allah di atas aras itu disebut dengan istiwa. Baik. Maka oleh sebab itu Ibnu Katsir menyebutkan di sini, ya, setelah menyebutkan surah Al-A'raf, inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sitti ayyamin tsumma istawa 'ala al-'arsy, sesungguhnya Rabb kalian itu yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa kemudian beristiwa di atas arasy. Berkata Ibnu Katsir, bagi manusia dalam masalah ini ada berapa maqalatun katsira jiddan, pendapat-pendapat yang banyak sekali. Laisa hadha mawdi' bastiha. Ya, ini bukan tempat untuk menjelaskannya, kata Ibnu Katsir. Wa inna ma yasluku fi hadzal maqam madhhabus salafus saleh. Hanya yang wajib kita tempuh dalam menafsirkan memahami ayat ini hanyalah madhab salafus saleh. Malik Auza'i, siapa Salaf Saleh? Imam Malik Auza'i, Tsauri, Lais bin Sa'ad, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahuya, ghairihim, dan lainnya. Dari ulama-ulama Islam, qadiman wa hadisan, baik yang dulu maupun yang terakhir. Wa huwa imraruha kama ja'at, yaitu memahami ayat itu seperti apa adanya, min ghairi takyifin, tanpa bertanya tentang hakikatnya, kaifa. Wala tam tasbihin, tidak boleh menyerupakan dengan sifat makhluk. Wala ta'tilin, jangan diingkari makna ayat itu atau ingkar makna sifat itu. Jangan diingkari. Kalau dikatakan istawa, bagaimana istawa, itu namanya ta'wil wa ta'til. Menta'wil dan mengingkari sifat istiwa. Ini perkataan Ibnu Katsir. Wa dhahir al-mutabadir, ya, yang langsung masuk ke dalam pemikiran kita, adhan musyabihin, ya, manfi anillah. Kalau yang terbetik dalam pikiran ada serupanya antara sifat Allah dengan sifat makhluk, itu harus dibuang jauh-jauh. Harus dibuang jauh-jauh. Ya, itu yang dinafikan dari Allah. Fa inna Allah la yushbihu syai'un min khalqi. Karena Allah itu tidak mirip sedikit pun dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu pun seperti Allah. Atau tidak ada Allah mirip dengan sesuatu pun. Allah maha mendengar lagi maha melihat. Gimana pemahaman ayat ini? Ayat ini menafikan keserupaan, bukan menafikan sifat. Yang dinafikan tidak seperti sesuatu pun. Bukan mengatakan Allah tidak punya sifat sama sekali. Tapi yang dinafikan tidak mirip dengan sesuatu pun. Berarti Allah itu punya sifat, tapi tidak mirip seperti sifat makhluk. Karena kalau dinafikan kemiripan, berarti Allah itu punya sifat, tapi tidak mirip dengan sifat makhluk. Kalau Allah itu tidak punya sifat, tidak mungkin dinafikan kemiripan. Karena sifat itu tidak ada, tentunya tidak akan ada kemiripan. Karena ada asumsi akan ada kemiripan, maka yang dinafikan adalah kemiripan. Maka kata-kata laisa kamitsli syai, tidak satu pun mirip dengan Allah, berarti Allah itu punya sifat, tapi tidak mirip dengan sifat makhluk. Sama ketika orang mengatakan dia punya mobil, dibilang sama antum, mobil saya tidak seperti mobil antum, berarti dia punya mobil. Kalau dia enggak punya mobil, lalu dia katakan mobil saya enggak mirip mobil antum, bohong enggak dia? Bohong dia. Karena Allah itu punya sifat, maka Allah nafikan keserupaannya, kemiripannya. Kalau Allah tidak punya sifat, untuk apa dinafikan kesemiripan? Memang tidak punya sifat. Sudah jelas tidak ada mirip. Karena akan terbayang ada kemiripan dalam sifat-sifat yang Allah tetapkan dalam Al-Quran Sunnah, maka Allah katakan, laisa kamitslihi syai'. Maka ini di ujung ayatnya dikatakan, wahwas, Allah maha mendengar, maha melihat. Berarti Allah memiliki sifat. Di antaranya, mendengar dan melihat. Tapi tidak seperti pendengaran penglihatan makhluk, dan juga tidak pendengaran makhluk penglihatan makhluk seperti pendengaran Allah dan penglihatan Allah. Jadi ayat itu sebetulnya ayat terisbat, ayat tertanzih namanya, yang dinafikan keserupaan, bukan dinafikan tentang sifat. Paham ya? Karena ayat ini adalah hujah, tonggak pegangan orang yang mengingkari sifat Allah, padahal ayat ini menunjukkan kebatilan mazhab mereka itu sendiri. Baik. Walal mulk ihtawa, ya, fal mulku kullu biyadillah. Kerajaan alam semesta ini di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kul man biyadihi malakutis kulli syai, wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun. Katakan hai Muhammad, di tangan siapakah kekuasaan, ya, seluruh kekuasaan segala sesuatu ini? Allah lah yang melindungi dan tidak perlu dilindungi. Jika kalian mengetahui, sayaquluna lillah, mereka akan jawab adalah milik Allah. Qul fa anna tusharun, kemana kalian masih berpaling? Fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai', maha suci Allah yang di tangannya segala kekuasaan segala sesuatu. Wa ilaihi turja'un, kepada Allah kalian kembalikan. Tabarakalladzi biyadihil mulku, maha suci Allah yang di tangannya, ya, semua kekuasaan ini. Wa huwa 'ala kulli syai'in qadir, Allah di atas segala sesuatu maha kuasa. Itu dalil tentang beda antara, ya, istiwa dengan istaula, antara ihtawa. Maka ini untuk dibedakan oleh dia. Alal asistawa wa alal mulki tahwa ihtawa. untuk bantahan kepada orang-orang yang mengatakan Allah tidak bersiwa di atas aras. Walul asma'ul husna, Allah itu maha memiliki nama-nama yang indah. Wasifatul ula, memiliki sifat-sifat yang mulia. Jadi sebelumnya itu sudah dirinci oleh beliau. Ya, berbentuk sifat, maka di sini beliau ketegaskan lagi Allah itu punya nama-nama yang mulia dan memiliki sifat-sifat yang sempurna. Allah sebutkan dalam barang firman-Nya di antara surat Al-A'raf, walillahi asma'ul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yalhiduna fi asma'ihi sayazawna ma kanu ya'malun. Allah itu punya nama-nama yang indah, maka serulah Allah dengan nama-namanya yang indah itu. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghafur, Ya Tawwab, Ya Aziz, Ya Karim, Ya Jawad. Berdoa dengan nama-nama Allah yang mulia itu. Ya. Ini dalil tentang Allah punya nama-nama yang baik. Juga dalam ayat yang lain, surat Thaha ayat 8, Allahu la ilaha illa huwa lahul asma'ul husna. Allah yang tiada berhak disembah kecuali Dia, lahul asma'ul husna. Allah punya nama-nama yang indah. Dan dalam beberapa ayat yang lain juga dalam surat Al-Hasyr, Allahu khaliqul bari musawwir lahul asma'ul husna, ya. Al-khaliqul bari musawwir lahul asma'ul husna. Surat Al-Hasyr. Ini dalil Allah menunjukkan punya nama-nama yang mulia. Baik. Kemudian nama-nama Allah itu memiliki, tadi sudah disebutkan perkara-perkara berkaitan nama Allah itu. Nama Allah itu tauqifiyah. Maksudnya apa tauqifiyah? Tidak boleh memberi nama Allah dengan nama-nama yang tidak ada dalam Al-Quran atau dalam sunnah yang sahih. Yang kedua, tidak boleh mempergunakan nama Allah untuk berhala-berhala. Yang ketiga, mengimani makna dari nama itu. Makna dari nama ada maksudnya sifat yang terkandung dalam nama Allah itu. As-Sami' sifat As-Sama', Al-Basir sifatul Basar, ya. Al-Azim sifatul Azamah, Al-Ghafur sifat Ghufran. Kemudian tidak mentakwil makna dari nama-nama Allah itu. Karena Allah sebutkan falyahdharil ladzina yulhiduna fi asma'ihi. Hendaklah engkau jauhi atau engkau hati-hati dengan orang-orang yang mengilhad nama-nama Allah. Maksudnya ilhad nama Allah itu apa? Mengilhad nama Allah itu imam mengingkari nama Allah seperti mazhab orang Jamiyah, atau memberi nama Allah dengan nama yang tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah yang sahihah, atau mempergunakan nama Allah untuk nama-nama berhala, atau mengingkari makna dari nama-nama tadi, makna dari nama-nama Allah mengingkari, umpamanya Allah sifat Al-Ghafur, sifat Ghufran. Al-Azim, sifat Al-Azamah. Ar-Rahim, sifat Ar-Rahmah. Kemudian, jangan menyerupakan makna dari nama Allah itu dengan sifat makhluk. Ada lima. Dilarangnya ilhad dalam nama-nama Allah tadi. Yang pertama apa? Bentuk ilhadnya, mengingkari nama Allah yang terdapat Al-Quran dan Sunnah yang sahihah. Yang kedua apa? Menamakan Allah dengan nama-nama yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga apa? Menta'wil. Pertama adalah, yang ketiga memberikan nama-nama Allah untuk nama-nama sebutan berhala. Yang keempat, menta'wil makna dari nama-nama Allah. Yang kelima, menyerupakan makna dari nama Allah itu dengan sifat makhluk. Pemanya tadi Allah pemanya Al-Azim atau As-Sami', Allah Maha Mendengar. Artinya Allah punya sifat mendengar. Maka jangan disamakan sifat makhluk, itu maksudnya. Itu lima. Apakah nama Allah itu terbatas 99 atau lebih? Karena dalam hadis innalillahi 99 isman. Man ahsaha dakhala jannah. Allah itu punya nama 99, barang siapa yang hafal akan dibalas dengan masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini tidak menunjukkan terbatasnya nama Allah 99, tapi menunjukkan terbatasnya jumlah yang harus dihafal, diketahui oleh seseorang yang ingin mendapat surga balasannya. Bukan berarti itu batas untuk nama Allah. Kenapa tidak terbatas nama Allah 99, Ustaz? Karena dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwa laka. Ya Allah, aku mohon bertawasul dengan nama-nama Allah, ya. Kemohon dengan segala nama yang engkau namakan dengannya dirimu. Samai tabihi nafsak, yang engkau namai dirimu dengan nama itu. Anzal taufik kitabik, engkau turunkan dalam kitab sucimu. Au alam ta'ahana min khalqik, engkau ajarkan salah seorang dari hambamu, maksudnya para rasul. Kemudian au istaserta fi ilmil ghaibi indak, atau engkau simpan namamu itu di alam ghaib di sisimu. Berarti ada nama yang tidak. Nah, ini dalil menunjukkan. Jadi maksud hadis tadi seperti orang pemanya, dia punya duit pemanya 9 miliar. Dia punya duit pemanya 100 miliar. Lalu dia katakan, barang siapa yang bisa ya apa namanya? Yang bisa lari 30 menit dalam jarak sekian meter, saya kasih 99 miliar. Apakah berarti uangnya 99 miliar? Tidak, uangnya lebih. Cuman yang di jadikan patokan untuk mendapatkan hadiah ini, yang mau diberikan hadiah ini. Ya, saya punya uang 99 ribu. Siapa yang bisa, ya, umpamanya menghafal matan Arba'in Nawawiyah, maka Allah akan kasihkan hadiah ini. Jadi bukan menunjukkan orang tadi punya uang 99 ribu, dia punya uang mungkin banyak, tapi yang jadikan sayembara oleh dia hanya 99. Paham ya? Baik. Jadi nama Allah tidak terbatas 99. Itu dalil pertama tadi. Ya, dalil kedua adalah ketika Rasulullah SAW menyebutkan tentang hadis syafaat, di mana kata Rasulullah SAW nanti di akhir kelak, setelah manusia minta kepada Nabi Adam, Ibrahim, Nuh, Musa, Isa, kemudian pada Nabi Muhammad SAW, lalu kata Rasulullah SAW, fa'asjudu, lalu saya bersujud kepada Allah, wa usni alaihi bimahamida la uhsinuhal an, lalu Allah aku puji dengan puji-pujian yang pada hari ini aku belum mengetahui puji-pujian itu. Nanti di akhir kala Allah beritahu Rasulullah SAW puji-pujian itu. Maka memuji Allah dengan nama-namanya, berarti nama-nama Allah itu lebih dari 99. Dalam kenyataan jika kita mencoba, itu bisa lebih nama-nama Allah itu. Dan hadis yang menyebutkan ada nama Allah 99 itu hadisnya hadis dhaif. Ada memang ada riwayat yang mengumpulkan 99. Kenapa? Karena di dalam riwayat menyebutkan 99 itu ada nama-nama Allah yang termasuk ke dalam itu. Dalam syarahnya Syekh Abdul Muhsin Al-Abad itu menyebutkan 99 nama Allah itu. Beliau sebutkan 99 nama di situ. Bagi yang mau mencatat di sana ada. Nanti dalam syarah yang ditulis oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abad. Baik. Dalil tentang nama-nama Allah yang husna tadi sudah sebutkan, ada pun sifat Allah yang maha tinggi, yang maha mulia, yaitu Allah sebutkan dalam firman-Nya, walillahil masalul a'la, bagi Allah lah sifat-sifat yang sempurna. Walaul masalul a'la fis samawati wal ardi, bagi Allah lah sifat-sifat yang sempurna. Ya. Al masal itu adalah sifat, ya. Kemudian dia katakan lagi, lam yazal bi jami' sifatihi wa asma'ihi, maka Allah selalu memiliki dengan sifat dan nama-nama itu. Bukan berarti nama Allah itu baru, yang beri nama itu adalah makhluk, atau bukan juga sifat-sifat Allah itu baru. Tapi Allah itu bersifat dengan sifat nama itu azaliyan. Ta'ala antakuna sifatuhu makhlukatan. Sifat-sifat Allah itu bukan makhluk. Di antara sifat Allah al-kalam, bukan makhluk. Nanti akan dibahas kalam Allah. Dan nama-nama Allah itu bukan makhluk. Nama-nama Allah bukan makhluk. Karena nama Allah itu Allah yang memberi nama dirinya sendiri. Maka tidak makhluk. Kalau seandainya nama Allah itu makhluk, Ya Rahman, kita menyuruh makhluk berarti. Ya Rahim. Jadi nama Allah itu bi'tibar zat mutaradifah. Kalau kita tuju zat, maka nama Allah itu mutaradif, sinonim. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Azim, Al-Karim atau Al-Ghafur, itu kembalinya untuk zat yang sama, itu Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika bicara masalah zat, sifat, maka itu mutabayin. Mutabayin berbeda-beda. Sifat Allah Al-Azim berbeda dengan makna nama Al-Karim. Nama Al-Karim beda maknanya dengan Al-Basir. Al-Basir beda dengan As-Sami, tapi Al-Karim, Al-Basir, As-Sami, Al-Azim semuanya nama itu untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau melihat zat, nama itu musinonim, mutaradif. Tapi kau melihat sifat yang ada dalam makna nama-nama tadi, berbeda-beda itu nama. Tapi zatnya enggak berbeda, tetap satu, itu Allah. Jadi maksudnya apa? Setiap nama itu mengandung sifat bagi Allah. Maknanya berbeda-beda. Kemudian, maka nama dan sifat-sifat Allah itu bukan makhluk. Ya. Oleh sebab itu, berkata Ishaq bin Rahuyah, afdau ila an qalu asma'ul makhluqa li'anu kana wala isma. Ya. Orang-orang Jahmiyah itu sampai mereka mengatakan Ahlul Kalam, nama-nama Allah itu makhluk menurut dia. Karena Allah itu ada dan tidak punya nama. Kenapa? Siapa beri nama? Makhluk menurut mereka. Nah, wahada kurul makhluk, inilah kekufuran yang nyata. Li'an asma'ul husna, li'an lillahi asma'ul husna. Karena Allah itu punya nama-nama yang mulia. Husna adalah maksudnya itu sifat musanna dari ahsan. Nah, baiknya nama Allah itu, yang indah nama Allah itu, dari beberapa segi. Dari segi lafad. Tidak ada lafad yang seindah dari nama-nama Allah. Al-Alim, Al-Karim, Al-Aziz. Maka Allah menamakan dirinya Al-Hakim, Maha Bijaksana. Tidak menamakan dirinya Al-Mufakir atau Al-Aqil, Maha Berakal. Enggak. Karena Allah memilih nama-namanya nama yang sempurna. Ya, Allah tidak ada namanya Al-Ghadib, tapi ada sifat Al-Ghadab. Ya, tadi kita sebutkan sifat Allah ada tadbir, tapi tidak memiliki namanya mudabbir. Maka itu nama Allah itu tauqifi, harus ada dalil. Karena kita tidak mungkin memberikan nama buat Allah, karena kita tidak tahu mana yang apa nama itu sempurna baiknya atau tidak dari segi lafaz dan maknanya. Dan juga maknanya, tidak ada yang lebih sempurna dari makna nama-nama Allah SWT. As-Sami', Maha Mendengar. Sehingga kesempurnaan pendengar Allah tidak ada yang tersembunyi dari pendengar Allah, walau bisikan hati sekalipun. Gitu. Kemudian nama itu menjadi sempurna lagi maknanya bila digandeng dengan nama yang lain. Contohnya apa? Al-Azizul Hakim, Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Bijaksana. Ya, Allah itu bukan hanya sekedar Maha Perkasa. Kalau makhluk Maha Perkasa, belum tentu bijaksana. Makhluk bijaksana belum tentu perkasa. Tapi Allah Maha Perkasa juga Maha Bijaksana. Tidak ada kezaliman dalam hukum Allah. Keperkasaan Allah tidak membuat Allah berbuat zalim kepada makhluknya. Tidak pernah buat zalim. Jadi kalau kita kaji ini panjang ya, maka itu hanya sebagai apa namanya pengetahuan sedikit aja bagi antum. Ya, bahwa dalam pembahasan masalah ini ada cabang-cabang yang banyak harus kita pelajari lagi. Cuman saya sedikit menjelaskan kepada antum situ. Berkata Imam Ahmad, "Man zama an asma'ul makhluqatun fa huwa kafir, wa kufruhu 'indi awdah min hadhihi syam." Kata Imam Ahmad, orang mengatakan nama-nama Allah itu adalah makhluk, sungguh dia telah kafir. Ya. Dan kemudian juga berkata Khalaf bin Hisham Al-Bazzar Al-Muqri, "Man qala in asma'ul makhluqa fa kufruhu 'indi awdah min hadhihi syam." Orang mengatakan nama-nama Allah itu adalah makhluk, maka kekufurannya di sisi saya adalah, menurut saya adalah sangat jelas daripada matahari ini. Itu tentang asma Allah. Insyaallah pertemuan yang nanti malam kita akan masuk kepada kalamullah, ghairu makhluk. Di antara sifat Allah lagi ini. Maka sebetulnya yang dibahas tadi saya sebutkan dari mukaddimah awal, bahwa beliau berbicara dalam akidah ini adalah bicara akidah-akidah Ahlussunnah yang diselisih oleh berbagai paham-paham yang menyimpang. Itu maka beliau bahas di sini poin-poin itu. Maka di situ terletaknya istimewanya kitab beliau ini. Beliau membahas spesial masalah keyakinan Ahlussunnah yang diselisihi oleh paham-paham Ahlul Kalam kah atau kelompok-kelompok lainnya. Ya. Allahu a'lam bishawab. Waktu yang batas kita sudah jam 5:15. Habis waktu ya. Demikian, terima kasih. Ada masih ada sisa? Habis ya? Mana penitia? Sampai jam berapa? Hah? Lewat 15. Baik, ini sudah lewat 14, tinggal 1 menit lagi. Baik, demikian pertemuan kita dalam sesi yang ketiga ini. Ya, insyaallah setelah Isya ya, kita lanjutkan ya. Di seterusnya berikutnya mungkin antum ada yang mau mandi, istirahat, kemudian setelah Maghrib makan malam, habis Isya baru kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.